Hanya pinjam ini aja, Pak. Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak? Belum tahu kabarnya ini, Pak. Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sang Maha Pemurah telah diberikan, telah diantarkan dalam harimu, dalam hidupmu. Rasakan lagi, lihat semua nikmat hidup karunia. Helah nafasmu, detak jantungmu, iman di dada, rasa sujudmu. Bersyukurlah hati pada Sang Maha Perkasa atas berkat karunia, rahmat dan cinta. Masih berdiri kita di atas dunia, memuji, memuja Sang Maha Mulia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Meski ada perih luka, air mata dan derita, meski ada salah dosa mewarnai dalam langkah, kembalilah, kembalilah, temukan rahmat dan cinta, bersujudlah mohon ampun kepadanya. Sang Maha Perkasa atas berkat karunia, rahmat dan cintanya. Masih berdiri kita di atas dunia, memuji, memuja Sang Maha Mulia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah.